Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ibu-ibu muslimah dan jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dapat berjumpa di majelis zikir, majelis ilmu, dalam rangka tawasau bil haq, dalam rangka talabul ilmi, tafaqquh fid din, terutama yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Di antara aktivitas rutin yang kita lakukan dan itu merupakan kebutuhan kita adalah yang namanya tidur. Tidur adalah cara istirahat yang terbaik. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dijadikannya malam hari untuk kita istirahat, dan dijadikannya siang hari untuk kita bekerja dan beraktivitas. Namun ingat bahwa seorang muslim dan muslimah, sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, adalah dengan mengisi hari-harinya dengan amalan saleh. I'malu ala Dawud syukra. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keluarga Dawud untuk bersyukur. Dengan cara apa? I'malu, beramallah. Di antara amalan, ada amalan hati, ada amalan anggota badan, ada amalan lisan. Dan di antara amalan lisan yang paling afdalnya adalah senantiasa lisan kita ini basah dengan zikrullah. Dan kita sudah jelaskan bagaimana keutamaan yang sangat besar dari seorang hamba yang senantiasa banyak zikir kepada Allah. Di antaranya, dia akan mendapatkan pengampunan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang banyak berzikir dari kalangan laki-laki maupun perempuan, Allah telah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita termasuk hamba Allah yang banyak berzikir, di antaranya adalah menjaga zikir setelah salat fardu yang 5 waktu, dan juga menjaga amalan zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Bagaimana seorang muslim itu hidupnya diawali dengan zikir, dan dia tutup pun kehidupannya juga dengan zikrullah. Itulah yang terkandung dalam lafaz yang kita ucapkan, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Dengan namamu ya Allah, aku senantiasa hidup, apa mati dan hidup. Barakallahu fikum. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah contoh yang datangnya dari nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang sempurna dalam segala hal. Beliau telah ajarkan termasuk adab ketika mau tidur. Jemaah rahimakumullah, orang itu kalau mau tidur pasti dalam kondisi penuh dengan kepasrahan. Karena yang namanya tidur, orang tidur itu ibarat mati. Orang tidur itu sangat kondisi yang lalai, lengah. Bisa saja sesuatu membahayakan dirinya dalam kondisi dia tidur, mengancam jiwanya dalam kondisi dia tidak menyadari hal itu. Maka satu-satunya cara adalah memohon perlindungan kepada Allah Zat yang tidak pernah tidur. Gimana caranya? Awali tidur Anda dengan zikrullah untuk mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita yang mulia, seorang nabi dan rasul, beliau rutin menjaga amalan ini. Padahal beliau pasti mendapatkan penjagaan dari Allah. Tapi beliau bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Mengamalkan amalan-amalan zikir ini. Di antara yang sudah kita bahas adalah membaca ayat kursi. Ini manfaatnya sudah kita ketahui, agar syaitan tidak bisa mendekat kepada kita. Kemudian setelah itu ada cara khusus, yaitu dengan mengumpulkan kedua telapak tangan kita, kemudian kita hembuskan atau meniupnya. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas satu kali. Setelah itu diusapkan. Ya. Kedua tangan tadi kita usapkan ke seluruh badan yang mudah kita jangkau. Mulai dari bagian kepala, kemudian ke wajah, kemudian ke bagian depan, ya. Dan seluruhnya, ya, seperti kita mandi mungkin, ya, ketika mengusapkan sabun, ya, begitu juga kita mengusapkan kedua telapak tangan yang telah kita bacakan tiga surat tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Mu'awwidzat. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jemaah rahimakumullah, ini rutin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, kondisi Nabi sedang sakit pun beliau tetap melakukan hal tersebut. Lalu gimana caranya? Kan lemah. Caranya adalah dibantu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini sebagai bentuk pengabdian seorang istri terhadap suaminya, yaitu membantu di atas amalan. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita membaca ayat kursi, kemudian 3 surah tadi, dilanjutkan dengan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya. Dan ini kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Apa keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, pada 1 malam, maka 2 ayat tadi niscaya akan mencukupinya. Ya, akan mencukupinya. Mencukupi, kita sudah jelaskan maknanya, yakni ada yang menafsirkan mencukupi baginya dari sholat malam, ada yang mengatakan 2 ayat itu mencukupinya dari bacaan Al-Quran, ya, ada yang mengatakan bahwa 2 ayat ini mencukupi baginya dari semua keburukan atau semua yang ditakutkan. Yang jelas itu semua termasuk yang dimaksud dalam hadis, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, niscaya 2 ayat ini akan mencukupi dia. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, masih Al-Quran yang dibaca, yaitu membaca surah Al-Kafirun. Membaca surah Al-Kafirun, karena surah Al-Kafirun ini adalah surah yang kandungannya apa? Berlepas dirinya kita dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Kita tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya di dunia la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. La ilaha illallah itu kan dua rukun, an-nafyu wal isbat. An-nafyu artinya menolak segala bentuk sesembahan yang ada, sedangkan isbat menetapkannya hanya untuk Allah. Lah sekarang bagaimana kalau kita mau tidur? Bisa saja di dalam tidur kita ternyata dicabut nyawa kita. Itu adalah tidur yang mengantarkan kepada kematian kita. Kita gak bisa mengucapkan la ilaha illallah karena sedang tidur. Maka ini caranya. Sebelum tidur Anda baca. Tadi Al-Ikhlas sudah kita sebutkan. Nah sekarang kenapa digandengkan dengan Al-Kafirun? Bahkan ibu-ibu dan jemaah sekalian rahimakumullah, penggandengan surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu bukan hanya di saat mau tidur, tapi pada beberapa macam bacaan salat. Apa saja diantaranya bu? Setelah salat maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian qobliyah subuh, kemudian setelah tawaf, kemudian witir. Lihat, witir artinya apa? Digandengkannya penyebutan di rakaat pertama membaca Al-Kafirun, di rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Dijelaskan oleh para ulama karena kedua surat inilah yang kandungannya selaras dengan rukun la ilaha illallah, adanya an-nafyu wal isbat. Ya. Yang mana an-nafyu, Al-Ikhlas ataukah Al-Kafirun? Jawabannya adalah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, sampai akhir surah. Ini adalah an-nafyu. Sama dengan la ilaha. Artinya apa? Kita menolak semua sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi tidak cukup dengan an-nafyu, harus ada isbat. Kalau an-nafyu saja itu bisa jadi ateis, karena dia menolak Tuhan. Harus ada isbat. Illallah. Dan ini terkandung dalam surah Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dan seterusnya. Inilah rahasia kenapa banyak digandengkan penyebutan surat Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Ya, tadi qobliyah subuh, karena itu adalah awal kita melaksanakan sholat setelah kita bangun dari tidur, di awal setelah terbitnya fajar, sehingga kita mengawali pagi hari dengan kalimat tauhid. Ya, dengan pernyataan tauhid dan berlepas diri dari syirik. Begitu juga kenapa sesudah maghrib, karena maghrib itu adalah penutupan waktu siang. Maka kita menutup hari yang kita jalani juga dengan pernyataan tauhid dan melepas diri dari syirik. Begitu juga mau tidur, kalau dia mau sholat witir, ya kan, witir yang 3 rakaat. Rakaat pertama baca apa setelah Fatihah? Al-A'la. Subbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua baca apa? Al-Kafirun. Rakaat ketiga baca Al-Ikhlas. Ketemu lagi tuh. Ya, supaya kita juga akhir daripada kalimat yang kita baca sebelum tidur adalah pernyataan tauhid dan berlepas diri dari syirik. Sehingga orang yang sebelum tidur baca dua surat ini, kalau Allah takdirkan dalam tidurnya dicabut nyawa dia, datang kematiannya, maka insya Allah dia termasuk orang yang akhir dari ucapan kehidupannya di dunia, la ilaha illallah. Paham? Barakallahu fikum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ketahuilah bahwa orang itu ketika dia mau kembali ke tempat tidur, hendaknya dia mengingat dua hal. Apa dua hal yang harus dia ingat? Pertama, dia ingat. Dia ingat-ingat apa yang telah dia lalui di hari-hari itu. Dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Kemudian mendorong dia dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut untuk memuji Allah atas apa yang telah Allah berikan kepadanya, berupa nikmat kesehatan, nikmat al-afiat, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat tempat tinggal, dan lain sebagainya yang tidak sanggup kita menjumlahnya. Ini yang pertama. Kalau kita mau tidur, ingat-ingat tuh apa yang terdahulu dari hari yang sudah Anda lalui. Tapi bukan cuma ingat-ingat doang. Menghasilkan apa? Pujian kepada Allah. Gimana caranya? Inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Tuh. Ya. Catat. Silakan dicatat. Mau yang tulis Arab boleh, Latin boleh. Alhamdulillahi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Ya, itu udah sangat pelan. Coba silakan salah satu dibaca. Wala mu'wi. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, ini yang pertama kali kita lakukan. Kalau kita mau tidur, ya, ingat dua hal. Ingat dua hal. Ini baru hal yang pertama. Apa tadi hal yang pertama? Ah, kan tadi kita katakan kalau mau tidur, hendaknya kita mengingat dua hal. Hal yang pertama adalah mengingat apa yang terdahulu dari hari-hari yang sudah kita jalani, mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan berupa kesehatan, afiat, makanan, minuman, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian dengan mengingat ini semua mendorong kita untuk memuji Allah. Gimana caranya? Tadi memuji Allah itu diantaranya dengan ucapan, mengucapkan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah at'amana, memberi kami makan, wasaqana, memberi kami minum, wakafana, memberi kecukupan, wa'awana, dan memberi tempat tinggal bagi kami. Terus, supaya lebih sempurna kita bisa syukur kepada Allah, ngelihat ke bawah, fakam mimman la kafiyalahu wala mu'wi, berapa banyak orang yang tidak mempunyai kecukupan dan juga gak punya tempat tinggal, gitu ya. Nah, masya Allah, ini diantara yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum tidur, ya. Dia mengingat kenikmatan Allah yang kemudian mendorong dia untuk memuji Allah. Dan kita sudah jelaskan bagaimana keutamaan hamdalah, memuji Allah sangat besar. Dan ini sebagai wujud syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, niscaya kami akan tambah untuk kalian. Gimana cara bersyukur? Di antaranya dengan lisan. Di antaranya juga membaca kalimat zikir ini sebelum tidur. Iya. Apa saja nih nikmat yang kita sebutkan? Pertama, amana, nikmat makanan, minuman. Kemudian nikmat kecukupan hidup dan nikmat tempat tinggal. Masya Allah. Ibu-ibu, ini kan rata-rata ada di kita. Apalagi kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yaubihi faka'annama hizat lahu dunya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi hari dalam keadaan aminan fi sirbihi, keadaannya aman, aman, enggak ada perang, enggak ada keadaan yang menakutkan dan mencekam, aman. Iya, jalanan pun aman, mau kemana pergi aman. Ini nikmat keamanan yang pertama kali disebut. Dan ini doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbij'al hadzal balada aminan. Nabi Ibrahim sampai pertama kali yang dia pinta kepada Allah diantaranya adalah, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ini Mekah. Sampai sekarang Mekah adalah negeri yang aman berkat doanya Nabi Ibrahim AS. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, sehat jasmani, enggak sakit. Dan yang ketiga apa? Indahu qut yaumihi, dia punya makanan pada hari itu. Ada makanan pada hari itu. Kenapa disebutkan ada makanan pada hari itu, hari yang kita hidup padanya? Karena hari besok belum tentu punya kita. Iya. Hari yang sebenarnya adalah hari yang sedang kita jalani sekarang. Siapa yang menjamin kita kalau besok kita ini masih hidup? Begitu. Orang yang mendapatkan dalam satu hari ada tiga kenikmatan ini, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dia telah diberikan dunia dengan berbagai kenikmatannya. Masya Allah, ini kan rata-rata ada di kita, Bu. Ya, kita hidup alhamdulillah tinggal di negeri yang aman, nggak ada perang, nggak ada kerusuhan. Ya, kan enak kalau aman. Ya, seandainya badan sehat, makanan ada, tapi kalau nggak aman, enak nggak hidup? Nggak enak. Apalagi di bawah desingan peluru, dentuman bom, di bawah ancaman musuh. Makanan banyak, badan sehat, tapi kondisi yang penuh mencekam, ketakutan, enggak aman kita, enggak nikmat hidup. Begitu juga kalau tanpa yang kedua, ya, keadaan aman, makanan banyak, enak-enak, tapi badan lagi sakit. Enak gak? Waduh, makanan seenak apapun, kalau lagi sakit, semua terasa hambar, pahit, nafsu makan dicabut, nafsu makan hilang. Ya, akan terasa nikmat kesehatan kalau kita lagi sakit. Makanya mumpung lagi sehat, manfaatkan kesehatan itu untuk ketaatan di jalan Allah. Begitu juga yang ketiga, negeri aman, badan sehat, tapi gak punya makanan, lapar yang ada, ya kan? Nikmat gak hidup? Waduh, perutnya melilit-lilit, nahan rasa lapar, gak ada makanan. Ini kan yang kita dapati pada sebagian saudara-saudara kita. Atau bahkan jangan jauh-jauh, siapa tahu di antara tetangga kita ada yang seperti itu keadaannya. Nah, makanya hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Rata-rata kita ini ada ketiga hal tadi. Ya. Cuma sangat sedikit di antara hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilu min ibadiyya syakur. Sangat sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur. Dan di zikir tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya lebih mantap rasa syukur kita kepada Allah, lihat tuh ke bawah. Fakam mimman la kafiyalahu wala mu'wi. Tuh. Ini cara supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Melihat ke bawah berapa banyak orang yang hidupnya enggak punya kecukupan dan enggak punya tempat tinggal. Iya, berapa banyak orang-orang yang kita lihat tempat tinggalnya enggak menentu. Ada yang di bawah kolong jembatan. Belum lagi kena terantip, dia harus pindah lagi ke tempat mana? Ya. Na'am. Unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah kenikmatannya dari kalian. Dan jangan kalian melihat kepada yang lebih banyak kenikmatannya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Supaya apa ngelihat ke bawah kalau dalam hal keadaan ini? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Supaya kamu itu tidak mencela nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Iya. Mencela nikmat Allah, apa ini kok makanan cuma segini doang? Nah, ini mencela nikmat Allah. Aduh, badan saya kayaknya ada keluhan segini, sedikit keluhan ini, keluhan itu. Alhamdulillah dia masih bisa berjalan sehat, menghirup udara segar, penglihatan normal, pendengaran normal, keseluruhan dominannya badan dia sehat. Bersyukur kepada Allah. Gitu ya. Nah, ini ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Hal yang pertama yang hendaknya kita lakukan sebelum tidur, apa itu? Mengingat apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita dari berbagai kenikmatan. Di antaranya yang kita sebutkan apa? Nikmat makanan, minuman, kecukupan hidup, tempat tinggal. kita punya rumah yang bisa menutup kita dari apa sengatan matahari, guyuran hujan, yang bisa menutup kita dari pandangan orang. Banyak sekali hikmahnya punya rumah itu. Iya. Nah, ini caranya. Ya, kalau kita sudah ingat-ingat nikmat tersebut, maka kita bersyukur. Gimana cara bersyukurnya? Baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Jadi nyadar kalau kita makan, minum, kecukupan hidup, punya rumah, punya tempat tinggal, ingat itu semua semata-mata datangnya dari Allah. Ya. Bukan karena kepandaian kita mencari rezeki, bekerja. Bukan karena keahlian kita dalam berbisnis sehingga wajar kalau saya punya rumah semegah ini. Na'udzubillah, kufur nikmat. Lupa kepada Allah. Ya. Nah, dengan mengatakan kalimat ini, maka seseorang, seorang hamba menyadari bahwa kenikmatan apapun yang ada pada dirinya semata-mata anugerah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berikan, niscaya dia hanyalah seorang hamba yang miskin, lapar, tidak punya kecukupan. Ya. Kemudian supaya lebih mantap bersyukurnya tadi, lihat ke bawah. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Berapa banyak orang yang hidupnya enggak punya kecukupan dan juga enggak punya tempat tinggal. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua, yang kita lakukan sebelum tidur, setelah kita mengingat-ingat nikmat Allah, yang kedua hendaknya kita mengingat apa yang akan datang dari waktu. Ingat masa depan. Ya, kita ini mau tidur. Iya. Hanya ada dua kemungkinan nih. Lagi tidur, kemungkinan pertama dicabut nyawa kita. Matilah kita. Sehingga kita menjadi bangkai yang tidak ada nilainya. Karena dicabutnya ruh. Ya. Atau kemungkinan kedua, Allah tunda. Allah beri kita umur panjang, dibalikin lagi tuh ruh ke jasad. Nah, ini yang kedua. Kalau mau tidur, mengingat masa yang akan datang. Kedepannya kita ini bakalan apa? Dua kemungkinan. Nah, kalau kita paham hanya ada dua kemungkinan, maka kita juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baca zikir. Ya. Zikirnya gimana? Allahumma khalaqta nafsi. Ya. Ya Allah, Engkau yang menciptakan jiwaku. Wa anta tawaffaha. Dan Engkau pula yang akan mewafatkannya. Laka mamatuha wa mahyaha. Untuk mula ya Allah kematiannya dan kehidupannya. In ahyaitaha, jika Engkau menghidupkannya kembali, fahfazha. Nih, maka jagalah dia. Wa in amattaha, dan kalau Engkau mewafatkannya, faghfirlaha, berilah ampunan untuknya. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afiyah. Tuh, ya. Ini hal yang kedua. Ya. Kalau hal yang pertama sudah selesai, mengingat nikmat, ada bacaannya. Sekarang hal yang kedua, ingat masa depan. Kita ini mau tidur, antara dua kemungkinan, Allah tahan roh kita sehingga kita mati. Apa yang kita pinta? Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah merahmati. Gitu kan? Ya, wa in amattaha faghfir laha. Jika engkau mematikannya ya Allah, maka ampunilah dia. Ampunilah untuknya. Kalau dalam lafaz yang lain juga ada, ya. Dalam riwayat dari Abu Hurairah bacaannya sedikit berbeda. Bismika Rabbi wadaktu jambi. Dengan namamu wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku. Wabika arfa'uhu, dan dengan namamu aku mengangkatnya. In amsakta nafsi farhamha. Jika engkau menahan jiwaku, berarti kalau ditahan gimana? Mati. Karena ditahan, enggak dibalikin lagi ke jasad. Nyawa kita, ruh kita ditahan oleh Allah, sehingga jadilah kita bangkai. Apa yang kita pinta? In amsakta nafsi farhamha. Tuh, minta dirahmati. Karena orang kalau dapat rahmat Allah, pasti tempat kembalinya adalah surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la yadkhul ahadun al-jannata illa birahmatillah. Enggak akan ada orang yang masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah. Nih rahmat yang kita pinta. Kalau kemungkinan pertama, ya Allah, engkau tahan ruhku sehingga aku mati, yang kita pinta adalah rahmatilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Tapi kalau kemungkinan kedua, wa in arsaltaha, jika engkau mengirimkannya kembali, dibalikin tuh roh ke jasad, apa yang kita pinta? Fahfadha. Nih, kita minta penjagaan dari Allah. Ya, fahfadha, jagalah dia dengan penjagaan yang khusus. Bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Ya. Karena semua makhluk selagi dia hidup, Allah yang menjaganya. Allah yang telah memberikan kenikmatan. Iya. Kalau enggak dikasih nikmat sama Allah, enggak bisa hidup mereka. Oksigen yang gratis, makanan, minuman, belum lagi cahaya matahari dan seterusnya. Itu termasuk pemeliharaan Allah kepada seluruh makhluk, yang taat maupun yang maksiat, muslim maupun kafir. Tapi yang kita pinta adalah pemeliharaan, penjagaan yang sifatnya khusus. Apa itu? Fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Tuh. Kalau Allah mengirim kembali roh kita ke jasad, bangun besok pagi dalam keadaan hidup, sehat badan, minta kepada Allah agar diri ini dijaga oleh Allah sebagaimana Allah telah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Tuh. Gimana hamba-hamba Allah yang saleh dijaga? Dijaga dari yang haram dalam segala hal, makanannya, minumannya, pandangannya, penglihatannya, pendengarannya, hatinya. Iya. Dijaga dari perkara yang syubhat. Dijaga dari perkara-perkara yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Ini yang dimaksud. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang kedua. Setelah hal yang pertama, kita ingat-ingat nikmat Allah, kemudian mendorong kita untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Setelah itu kita ingat-ingat masa yang akan datang. Kedepannya ini kita mau tidur, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ruh kita gak dibalikin, dicabut, gak balik lagi ke jasad, sehingga kita menjadi bangkai, mayit. Apa yang kita pinta? Agar Allah merahmati kita, mengampuni kita. Kalau ternyata Allah memanjangkan umur kita, dibalikin lagi, dikirim kembali ruh ke jasad kita, sehingga kita bangun tidur dalam keadaan segar, penuh semangat. Apa yang kita pinta? Penjagaan dari Allah yang sifatnya khusus, sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Iya. Silakan dicatat. Ya, ada dua lafaz. Yang pertama dari Abu Hurairah, yaitu bismika rabbi, bismika rabbi wada'tu jambi, wada'tu jambi wabika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha, in amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfazha, wa in arsaltaha fahfazha bima bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Ya. Atau dengan lafaz yang kedua, yang datangnya dari Ibnu Umar, redaksinya berbeda, yaitu Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau yang masyhur itu kan bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini betul juga sahih. Ya, pernyataan bahwa ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Amutu penyebutannya didahulukan karena kita mau tidur. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Bahkan di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tidur dengan mati. Ya kan? Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa ketika kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati dalam tidurnya. Fayumsiku allati qadha 'alaiha al-maut, lalu dia menahan yang telah ditetapkan atasnya kematian. Tuh, tadi ditahan, enggak dibalikin lagi ruhnya. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى, dan mengirimkan yang lainnya. Berarti orang yang dikasih umur panjang nih, dikirimkan lagi ruh, ya, tapi bukan untuk selamanya. Dikirimkan ke badan itu, ke jasadnya itu, hanya untuk batas waktu yang telah ditentukan ajalnya kapan. Nah, jadi bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau bangun dari tidur, nah ini kelihatan. Makanya keliru kalau dibilang bismika Allahumma ahya wa amut. Karena bangun tidurnya adalah alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, sesudah mematikan kami. Tuh. Artinya apa? Alhamdulillah aku bisa bangun setelah tadi semalaman mati, yakni tidur. Wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya kebangkitan. Kita ingat ya, bangun tidur itu mengingatkan kita bahwa gini juga kita bakalan nantinya dibangunkan dari kubur. Iya kan? Karena tidur itu saudara kematian. Bangun dari tidur sama seperti bangun dari kematian. Nanti alam kubur itu hanyalah persinggahan pertama di negeri akhirat. Dan orang akan dibangkitkan dari dalam kubur seperti orang bangun dari tidur. Makanya zikirnya adalah wa ilaihin nusyur. Ya, wa ilaihin nusyur. Mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Ya. Naam. Oleh karena itu, di antara zikir yang Nabi baca juga adalah Allahumma qini azabak yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu. Qini azabak yawma tab'atsu ibadak. Pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Jadi subhanallah, pada kalimat-kalimat zikir mau tidur itu mengingatkan kita akan keimanan rukun yang kelima, beriman kepada hari akhir. Konsekuensi keimanan kepada hari akhir adalah mengimani apapun peristiwa setelah kematian. Iya, mulai dari dicabutnya nyawa, sakaratul maut. Ya, kemudian siapa yang menyambut ruh? Apakah malaikat rahmat atau malaikat azab? Terus sampai kehidupan di alam kubur, terus sampai hari kebangkitan. Itu semua ada terkandung dalam kalimat-kalimat zikir yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hendaknya kita menjaga membacanya setiap kali mau tidur. Ya. Dan inilah tidur yang akan membuat pelakunya merasa apa? Pulas. Puas, tidur yang berkualitas. Ya. Karena disebutkan dalam hadis, kalau dia pagi hari bangun, maka dia akan bangun penuh dengan semangat. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, satu lagi insyaallah di antara zikir yang disyariatkan kita baca sebelum tidur, dan ini mudah setiap kita hafal, yaitu membaca tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Sama kan kayak habis sholat, cuma bedanya di takbir. Kalau habis sholat sama 33, supaya genep 100 disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau mau tidur, tetap takbir, cuma jumlahnya takbirnya 34 kali. Hal ini berdasarkan hadis dalam Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Fatimah datang kepada Nabi untuk apa? Minta seorang pembantu. Tuh, minta seorang pembantu. Wajar dia minta, karena apa? Memang pekerjaan rumahnya berat. Dia butuh seseorang yang bisa membantu pekerjaannya, dan itu diakui oleh suaminya. Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan bahwa bagaimana kesulitannya Fatimah dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Sampai kata Ali, sungguh dia menarik penggilingan hingga membekas pada tangannya. Tuh, tangannya jadi kapalan. Dia memikul air di ember sampai membekas di lehernya. Ya, kalau kita kan sekarang enak, tinggal buka keran, ngocor air. Kalau dulu butuh air, harus ngambil dari sumbernya, dari sumur, diangkutin tuh ke rumah. Ya, diangkutinnya dengan cara dipikul, mikul air di ember. Suka lihat kan orang-orang ya kayak ibarat dulu ada tukang apa, minyak ya, yang memasarkan minyak tanah dengan cara keliling, itu dipikul kan. Itu Fatimah gitu ngangkutin airnya tuh, sampai kata Ali bin Abi Thalib membekas itu di lehernya. Nyapu rumah sampai pakaiannya berdebu. Iya. Makanya wajar kalau kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, minta pembantu. Tapi ternyata jamaah rahimakumullah, justru Nabi berkata kepada Fatimah, ala ukhbiruki ma huwa khairun laki minhu, maukah kamu aku beritahu sesuatu yang lebih baik bagimu daripada pembantu. Tuh, apa itu? Tusabbihinallah inda manamik 33, hendaknya kamu baca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali. Wa tahmadinallah 33. Habis itu kamu memuji Allah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, 33 kali juga. Wa tukabbirinallah 34, kemudian bertakbir kepada Allah 34 kali. Tuh. Fatimah enggak protes. Ya, masa saya minta pembantu malah dikasih amalan zikir? Enggak, karena dia tahu. Maksudnya apa nih? Minta pembantu karena kecapean, karena berat melakukan pekerjaan rumah, kok malah dikasih amalan zikir, tasbih 3 kali, takbir apa tahmid 3 kali, takbir 34. Tiap kali mau tidur. Ya, Fatimah enggak banyak protes. Langsung diamalin. Diamalin. Ya. Di sini dikatakan fama taraktuha ba'du. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga ikut ngamalin. Aku enggak pernah meninggalkannya sesudah itu. Ya, ini setelah mendengar hadis ini, Ali ngamalin terus. Sampai ada yang tanya, walai lailatas siffin, tidak juga pada malam perang Siffin, yaitu malam yang terjadinya peperangan Siffin. Artinya kan harusnya dalam kondisi sibuk, super sibuk. Enggak juga kamu tinggalin tuh amalan tadi. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak juga pada malam Lailatul Siffin. Betul-betul dijaga. Ya. Masya Allah. Dan Fatimah pun mengamalkannya. Mengamalkannya. Dan subhanallah, betul, luar biasa. Ya. Kalimat zikir-zikir tadi itu ya memberikan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan pada badannya, kesehatan, semangat, tekad. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari hadis ini, di antara manfaat zikir itu, zikir itu bisa memberikan kekuatan. Sehingga orang yang banyak berzikir, dia bisa melakukan apapun yang dia tidak mampu lakukan tanpa zikir. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim, aku menjadi saksi bagaimana kuatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kuatnya di dalam berjalan, berbicara, semangatnya dalam menulis, mengajar, dan perkara-perkara yang menakjubkan. Iya ya. Kita kalau pikir-pikir, itu ulama itu banyak baca. Kadang sebagian besar malamnya itu habis buat menelaah, membuka kitab-kitab para ulama, menelaah hadis. Paling tidurnya cuma 2 jam. Habis itu bangun tahajud. Waduh, kalau kita kelayangan itu besoknya. Ngantor yang ada nguap mulu. Lemes badan. Tapi kenapa mereka kuat? Ini karena kuat zikirnya. Ya. Kuat zikirnya mereka. Itu yang bikin kuatnya badan mereka, sehatnya, primanya, semangatnya, punya tekad yang luar biasa. Nah, jadi ibu-ibu ya, ini amalan ya, supaya kuat, gak banyak ngeluh. Kalau memang banyak pekerjaan di rumah tangga Anda, jaga tuh amalan zikir, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 setiap kali mau tidur ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua ya, sehingga kita dapat mengamalkan amalan-amalan yang sebenarnya mudah, ringan diucapkan oleh lisan, dan kita berharap kepada Allah kita mendapatkan manfaat dan buah yang tidak terhingga dari amalan-amalan zikir yang kita amalkan ini. Iya, berikut kandungan yang luar biasa. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang mendatang biiznillahi taala. Jadi, dengan mengamalkan amalan-amalan inilah insyaallah tidur kita berkualitas. Ya. Yang membuat tidur kualitas itu bukannya kasur yang empuk, ruangan yang AC-nya pas, ya, yang hening, bersih, bukan itu. Tetapi semata-mata ketika seseorang mengawali tidurnya dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidurnya pun bernilai ibadah. Inilah yang dimaksud bahwa orang yang alim tidurnya pun bisa bernilai ibadah. Lu gimana? Itu tadi, diawali sebelum tidur dengan zikir, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dia serahkan kondisi yang sangat lalai dan lengah tadi, yaitu tidur, hanya kepada Zat yang Maha menjaga Zat yang maha hidup tidak pernah tidur. Ini bentuk ketawakalan. Bentuk penyandaran yang total dari seorang hamba kepada Rabbnya, Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Naktafi bihada. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.